Sampai sekarang masih setia pengikutnya itu. Kemarin di antara pengikutnya ngasih saya kitab dan minta endorse lagi. Masih meyakini keagungan agama Abraham ini. Ngajak foto, saya malas sebetulnya, tapi dia tiba-tiba nyuruh temannya maksa sambil jalan. Ya, mudah-mudahan masuk Islam lah ya. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya. Untuk mempertegas, wahai yang mau bikin agama Ibrahim, nih, kalau kamu ingin mengatakan bahwa Ibrahim itu beragama seperti kalian, walaupun aneh, sama dengan anehnya orang bilang, Nabi Muhammad itu mazhab Syafi'i. Nabi Muhammad mazhabnya apa? Duluan siapa lahirnya bro? Sama dengan orang Yahudi mengatakan Ibrahim agamanya Yahudi. Orang Nasrani bilang Ibrahim agamanya Nasrani. Gitu ya? Goblok. Ya. Ini kalian jangan terlalu gampang. Wih, keren banget pemikirannya ya. Apalagi kalau sudah kebelet ya kawin tuh jadinya tuh. Karena sesama agama Ibrahim. Kalau betul-betul mau seagama dengan Ibrahim, pertama, kana walakin kana hanifan. Ibrahim itu adalah agamanya apa? Hanif. Apa artinya hanif? Lurus. Apa maksudnya lurus? Nih. Kalau kita nih, udahlah yang asik-asik aja lah. Gitu ya. Ibrahim gak mau. Maunya hanif. Karena kita ini cenderungnya maunya bengkok gitu loh. Betul gak? Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Udahlah. Ibrahim gak mau tuh bengkok-bengkok. Udahlah kali ini aja sama teman, kita kan udah lama gak ketemu. Apalagi ini reunian, udahlah gak apa-apa lah. Jumpa litan atau apalah namanya bikin program gitu kan. Kayak dulu waktu kita masih teman-teman gimana, oke apa enggak? Kadang-kadang oke kan. Kalau Ibrahim gak mau tuh balik lagi tuh. Ibrahim gak mau. Saya jadi pernah acara reunian angkatan saya pesantren. Tapi mungkin udah sama-sama tua, ada yang mulai melintir-melintir gitu kan. Mungkin sejak pesantren dia gak ngaji lagi barangkali. Reunian lah ceritanya di satu kota. Saya termasuk salah satu penyumbang besarnya karena saya ingin silaturahim. Datanglah. Ketika makan malam kok kayak ada suara-suara agak-agak aneh nih. Rupanya pada dangdutan. Kalau dangdutannya gak masalah lah. Karena dulu kita di Gontor ada panggung gembira. Tapi kok suaranya suara kayak cewek nih gitu. Benar tuh. Waduh nih cari penyakit nih. Jadi ada tiga yang seksi-seksi diundang. Ya Allah udah kepala lima masih kayak begini kelakuan. Apa karena udah kepala lima kali udah sesat lagi jauh dari agama. Jadi teman-teman yang jadi kiai satu angkatan milih udahlah di kamar aja deh. Ya daripada ribut sama teman. Nah yang satu ini udahlah gak apa-apa sekali-kali. Kalau Anda ambil yang mana kira-kira? Jujur. Hah? Ngambil yang mana? Kamar, itulah kelompok paling lemah. Ah, untungnya saat itu gue investor acara. Sini. Kalau yang nyanyi diantara kita-kita aja nih, gak apa-apa deh. Kita dulu kan juga di pramuka kayak begini. Ya. Tapi kalau selama nih cewek ada nih, waduh, mending lu yang suruh pulang dia atau gue yang ngusir nih. Jangan gitu, wah beredar, Bakhtiar marah-marah tuh. Kebetulan dulu memang saya bagian marah-marah di angkatan saya. Iya. Akhirnya tuh kesian tuh cewek semua, jauh keluar dari villa pada ngerokok semua di luar. Baru saya tangkurongin, udah silakan lo ke dangdut di situ. Gue di sini ngeliatin. Udah, jadi teman-teman lah yang suaranya bagus pada nyanyi. Ya, silakan lo pakai deh, berbahagia. Walaupun sebetulnya kalau Ibrahim gak gitu lah. Ya, Ibrahim yang penggal aja tuh semua. Hanifan. Kalau kita yang mana kira-kira? Jadi Ibrahim itu hanif. Hanif itu artinya cenderung lurus. Gak mau diajak yang udahlah namun juga acara keluarga. Nah gitu kan ya. Sekali-kali lah kapan lagi acara keluarga kayak begini. Gimana ikut apa jangan. Ibrahim gak mau tuh Hanif. Jadi udah tahu yang namanya Hanif. Jadi jangan ngaku-ngaku kita sesama agama Abraham tapi campur-campur. Itu bukan agama Abrahamisme namanya. Itu mah sesat loh. Musliman. Nah, apa itu musliman artinya? Berserah diri. Berserah diri apa kira-kira bentuknya? Ya total kita ikuti ilmunya Allah. Kita ikuti kehendak atau keinginannya Allah. Ya kita abaikan ilmu kita, abaikan kehendak kita, abaikan perasaan kita. Musliman, misalnya kalau Allah bilang Ibrahim masuk ke api, masuk gak? Kalau lu? Nah, jadi yang namanya musliman ya total. Gak ada lagi sami'na wa fikir-fikir dulu. Ujungnya coba-coba dulu. Eh ternyata panas, gak jadi. Walaupun itu perintah Allah. Gitu gak? Halo? Ya. Kalau lo jadi Musa. Musa, bebasin tuh Bani Israel. Ajak mereka ke laut. Tapi gak dikasih perahu. Mau gak? Sami'na wa fikir-fikir dulu. Selanjutnya mikir lagi. Selanjutnya coba dulu. Gak bisa ternyata. Ini bukan tongkat nenek sihir. Makanya tidak akan pernah ada peristiwa besar yang kamu dapati. Selama kamu masih disuruh pakai hijab aja susah banget. Kerudung dulu gitu. Kenapa? Panas. Ngaji pakai pulang. Apa tuh namanya kalau kayak begitu? Itu musliman gak? Bukan. Ini gak ada di sini orangnya. Kalau musliman, ya terserah mau dibilang radikal kek. Mau panas kek. Panasan api neraka lah yang bakar kepala rambut gue. Iya gak? Itu kalau musliman. Berserah diri. Gak lagi mengikuti keinginannya. Kayaknya gak cantik nih kalau hijabnya syar'i gitu kan ya. Nah kalau musliman ya total. Kalau kita gimana? Masih mikir-mikir dulu ya. Pas disentuh apinya, ih panas, kagak jadi ah. Itu kan perintah Allah, terserah lah. Walaupun perintah Allah. Ah itu belum musliman. Wa ma kana minal musyrikin. Gak pernah Ibrahim itu sekalipun melakukan kemusyrikan. Gimana mungkin ngaku agama Ibrahim tapi ada Tuhan anak, Tuhan bapa? Ya, gak mungkin. Itu sudah musyrik gak? Baru dipoles-poles. Kita kan sesama agama Ibrahim gitu ya. Halo. Banyak yang tergoda, terpengaruh. Banyak. Menikah gak akhirnya? Cari pembenaran atas nama sama-sama agama Ibrahim. Nah ini otak liberalisme itu. Jadi hati-hati dengan pemikiran seperti itu. Itu sesat sekali. Amat sangat sesat. Oh tapi promotornya ini profesor, agamawan. Dibenar-benarkan, gak perlu lagi nikah di Singapura, udah bisa di Indonesia. Soal bagaimana pengulu nanti aja lah, tinggal bikin laporan aja berita acara. Laporan sudah terjadi pernikahan, keluar surat nikah. Daripada repot-repot nanti pakai apa resepsi pernikahan jadi protes kiri kanan, udah yang sekelompok aja. Yang ini yang belum update tuh, orang-orang semua terlalu kaku, radikal. Kita ini betul-betul orang cerdas, dibilang begitu. Sinting padahal. Jelas? Setiap masa ada simbolnya sendiri. Bahkan ada ibadahnya sendiri. Nah, kaum Bani Israel di zaman Musa alaihissalam itu kalau setelah Musa maksud saya, di masa Nabi Samuel atau Syam'un, nama nabinya, kalau bahasa Ibraninya Samuel, kalau dalam bahasa Arabnya disebut Syam'un. Pengikut Talut akhirnya menerima dan ridho Talut menjadi raja mereka. Itu kesimpulannya. Tafsir Tobari menggambarkan itu. Ketika di ayat 249, falamma fasala talutu gitu. Maka tatkala Tolut keluar membawa tentaranya bil junudi, itu menunjukkan tentaranya sudah siap, pasukannya sudah siap bergabung dengan Tolut. Gara-gara apa? Melihat tabut dibawa oleh malaikat. Fihi sakinah tahmiluhul malaikah. Ini ayat sebelumnya nih. Saya yakin sudah hafal, tapi saya bukain aja, gak apa-apa. Gak usah tersinggung kalau saya bukan lagi. Saya yakin karena udah satu minggu pasti sudah hafal lah ya. Karena sering diulang-ulang. Baca WA-nya. Ini ayat yang lalu nih. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda Talut menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat as-sakinah, ketenangan dari Tuhanmu dan dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Jadi kalau Anda mau perang, cari tabut juga gitu. Enggak. Minggu lalu sudah kita bahas. Ya. Minggu lalu sudah kita bahas agak panjang lebar. Kalau simbol di Indonesia misalnya yang agak mirip tabut walaupun enggak boleh ditabutkan adalah kotak bendera pusaka. Ya. Kali ini kayaknya bendera pusaka jatuh. Belum makan kali ya pasukan, pas kibranya. Dan itu bagi Bani Israel kalau itu tabut. Sayangnya bukan tabut ya, jatuh juga. Padahal itu aib besar. Mungkin tanda-tanda kali kejatuhan tabut itu ya. Ada yang gak punya ekspresi, gitu, tapi kemana gitu. Ada yang nyambung, senyum-senyum sinis gitu. Ada yang kelihatannya, oh iya juga sih gitu. Jatuhnya kotak pusat itu kan jatuhnya tanda-tanda kejatuhan. Bendera di dalamnya maksud saya gitu. Karena itu simbol. Tetapi yang menjadi motivasi kekuatan untuk menuju medan juang tentu kalau kita sekarang gak usah cari tabut ya. Kenapa gak usah cari tabut? Karena semua sudah ada di dalam Al-Quran. Hebatan mana dari mujizat? Saya mau tanya. Hebatan Taurat atau hebatan tongkat belah laut? Menurut kalian? Hah? Benar. Tuh gini deh, kasih contoh. Satu hari Musa akan praktekkan dua mujizatnya. Jumat ini mujizat besarnya dulu. Musa akan bacakan Tauratnya kepada Bani Israel yang ada di ruangan ini. Kira-kira yang hadir banyak gak? Tapi Jumat depan, malam Jumat depan, Musa akan menampilkan tongkatnya yang akan bisa membelah laut. Rame gak? Rame. Kenapa? Ya itulah, untuk kelas-kelas rendah memang harus begitu. Ya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Mana yang paling ramai dikunjungi oleh orang Indonesia kira-kira malam ini? Nabi Muhammad akan menjelaskan satu ayat terhebat dari mujizat yang paling besar, yaitu Al-Quran. Malam Jumat akan ditunjukkan di Masjid Istiqlal. Ramai gak yang datang? Tapi Jumat depan Nabi Muhammad akan buktikan mampu membelah bulan. Yang datang dari sore akan melihat Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jarinya. Dan yang gak kebagian makanan akan cukup dibagikan oleh Nabi Muhammad. Yang mana yang rame lu datengin? Itu kelihatan kelasnya di situ. Kira-kira lu yang mana di situ? Pasti yang pertama lah ya. Buktinya malam hari ini mau datang tadabur Quran. Memang yang mau datang tadabur Quran hanya orang-orang yang memang pemikir tinggi. Memang berkelas. Orang-orang berkelas. Iya. Saya pernah diajak untuk tampil bareng dengan ustadz yang bisa menyembuhkan orang kerasukan jin dengan cepat. Gak mau lah gue. Sampai produsernya deketin ustadz, gimana ustadz? Gue udah penuh jadwal gue sampai Ramadan. Ya amit-amit lah. Emang keren gitu. Baca Quran, jinnya keluar. Nah cuma gitu doang mah gak bisa capek-capek. Hei keluar gak lu? Ya tat keluar tat. Belum selesai. Yang hebat itu tadabur. Makanya orang yang rajin tadabur, ini 1 banding 100. Ya. Makanya gak kuat ikut kajian tadabur kecuali yang memang pemikir-pemikir hebat kayak begini. Jarang-jarang saya menguji. Karena berat. Berat. Ya. Mana tuh mending pelototin ayat terus. Video kek apa kek gitu ya. Mujizat Al-Quran. Enggak, lu ayat ini lebih mujizat dari semuanya. Dan ini dinikmati oleh mereka-mereka yang cerdas jenius seperti ini. Udahlah, kelebihan nanti bahaya. Karena satu itu loh. Dipuji semua. Pas pada pulang kan lu enak. Di sini pada basah semua tatakannya di situ. Mungkin karena saking dipuji senengnya kali gitu ya. Basah semua karpetnya. Enggak lah ya. Baik, kembali. Jadi setiap masa memang Allah takdirkan seperti itu. Ada motivatornya sendiri dan bentuk kotak tabut. Tapi buat orang-orang yang beriman tidak. Ya. Allah dan Rasulnya yang selalu menjadi motivasi utama untuk melakukan hal-hal besar di dalam hidupnya. Oke. Sekarang kita masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum. Ini udah ya, kita lanjut ke 249, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala talutu bil junud. Qala inna allaha mubtalikum binahar. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله Wallahu ma'as sabirin. Baik, ini ayat pada malam hari ini. Tolong semua aktifkan supaya dapat banyak pada malam hari ini dari tadabur kita. Falamma, maka tatkala. Falamma di sini fa'atifah, mengikuti sebelumnya. Jadi menunjukkan bahwa ini ada kesinambungan cerita yang sekarang dengan kisah sebelumnya. Yang tadinya ragu terhadap kepemimpinan Talut, nah di sini dijelaskan setelah Talut mendapatkan tabut dari Tuhannya. Fasala Talut bil junud, Talut keluar membawa tentaranya. Fasala di sini artinya fasala bil junud. Talut kemudian dipercaya dan mereka semua siap berada di bawah kepemimpinan Talut. Maka Talut pun memberikan komando untuk keluar menuju medan juang bersama Talut. Qala innallaha mubtalikum binahar. Ada banyak kisah dalam perjalanan, tapi ada satu penggal kisah yang wajib kita ketahui untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Jadi konon diceritakan yang keluar bersama Talut ini 80 ribu orang pasukan. Itu saya lihat dari tafsir Tabari. Berapa? 80 ribu. Yang tidak ikut bersama Talut adalah orang-orang yang memang secara syar'i dibenarkan untuk tidak ikut. Kaum perempuan, anak-anak yang lemah, dan orang-orang tua yang sudah tidak sanggup lagi, dan orang-orang sakit, juga orang-orang yang lumpuh. Yang tidak punya kemampuan untuk ikut berperang. 80 ribu. Nah, apa penggalan peristiwa yang atau angle apa yang diperlihatkan di situ dari sekian banyak peristiwa, dari berangkat menuju perjalanan, sesungguhnya kata Talut, Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Kok tiba-tiba ke sini larinya? Ada apa cerita di tengahnya? Atau mari mengisahkan di antaranya adalah, bahwa di tengah jalan mereka kelelahan, kehausan, dan persediaan air mereka juga hampir habis. Nah disitulah muncul logika-logika sesat ini, akal sehat ini. Jadi akal sehat gak mesti lurus. Jadi orang yang punya akal sehat gak pernah bisa bertahan lama diajak berjuang. Karena andalannya apa? Walaupun akal sehat itu bagus, tapi yang gak akal sehat gak cukup modal, gak cukup bekal. Makanya kalau pejuang itu cuma modalnya akal sehat, saya gak terlalu percaya. Yang saya butuhkan untuk berjuang bersama ini adalah yang punya tingkat ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang-orang yang pakai akal sehat ini kalau kehabisan air, apa yang ada dalam pikirannya? Sementara perjalanan masih jauh dan musuhnya luar biasa kuatnya. Kalau akal sehat mengatakan apa kira-kira? Hah? Harus cari persediaan air yang banyak kan? Tapi coba perhatikan kata-katanya. Mubtalikum, ini bala. Sesungguhnya Allah akan mubtalikum, akan menguji kamu dengan ujian berat. Ada gak yang mau berjuang saya ajak, yuk kita berdakwah, yuk ke lapangan. Nah dalam perjuangan seperti ini, gak cukup cuma takbir, Allahu Akbar keras, kagak, butuh ujian di lapangan. Dan ini dibutuhkan ilmu, bukan ilmu akal sehat di sini. Ilmu agama, ilmu dari Allah. Sehingga kita kemudian bertawakal hanya kepada Allah. Di sini nih kasusnya. Jadi kenapa ada redaksi, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan satu sungai. Dikisahkan ketika mereka sudah dalam kondisi lelah, persediaan air sangat dikit, mereka sangat kehausan, mereka minta. Talut, ini gak bisa nih kalau begini terus nih. Kita barisan udah gak rapi lagi kayak tadi. Kalau masih berangkat kan, ya maju jalan. Gitu ya, prok, prok, prok, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sambil nyanyi lagi gitu kan. Kalau sampai hu, ha, huha, huha gitu. Tapi pas nanti ketika sudah haus dan lemah, nah disinilah ujiannya. Tolut ini gimana nih? Muncullah di situ. Ketika mereka semua mulai mengeluh, mulai ketakutan, dan memang betul-betul nyatanya memang demikian, haus dan persediaan sedikit, apa kata Tolut? Tolut gak bilang, nanti sebentar di sana akan ada sungai. Kira-kira kalau Tolut bilang, nanti ada sungai, semua bakal bagaimana? Yes. Tapi Tolut bilang apa? Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan... Jadi sungai itu bukan dijadikan sebagai informasi yang menggembirakan. Iya. Tapi justru sebagai ujian. Ini ujian lapangan ini. Ini namanya ujian lapangan. Inna Allah mubtalikum binahar. Dia dulunya bukan ustadz, ilmu agama juga pas-pasan. Pas pernah sekali ceramah, gede juga ya amplopnya. Setelah diundang kemudian kesana kemari pasang tarif. Mulai nih. Diuji pakai sungai ini gak kuat nih. Oh boleh undang saya kan gini-gini lah gitu ya. Boleh undang saya dengan syarat A, B, C, D gitu ya. Iya. Inna Allah mubtalikum binahar. Allah akan menguji kalian dengan sungai. Sungai bukan dijadikan sebagai informasi bagus, tapi justru dijadikan sebagai ujian. Apa ujiannya? Lihat. Faman syariba minhu falaysa minni. Maka siapa di antara kamu yang meminum airnya, ia bukan lagi pengikut aku. Kok gitu ya? Bukannya setelah minum tambah kuat? Anda ini capek, jadi pengikut Tolut. Kemudian tiba-tiba dapat sungai. Saya nanya, nanti minumnya banyak atau sedikit? Aturan mainnya, yang minumnya banyak bukan pengikut saya lagi. Kira-kira Tolut bisa kontrol gak siapa yang minum banyak, minum dikit? Enggak, namanya di sungai. Kecuali kalau ditakar pakai air kemasan. Nih jatah lo gitu kan? Satu gelas, berapa mili? Enggak, yang gelas. Hah? Ya macam-macam lah, tergantung gelasnya gitu ya. Tapi ini enggak, ini di sungai. Jadi kode operasinya begini. Barang siapa yang minum dari sungai itu, pasti banyak dong. Enggak mungkin sedikit. Orang lagi capek, terus bawa tempat minum lagi kosong. Kira-kira dipenuhin enggak jarnya itu? Penuhin. Ada yang pura-pura jatuh kan? Jatuh. Padahal udah buka tutup botol tuh kan? Gel gitu ya. Sambil jatuh kemudian sambil menyelam minum. Gitu. Macam-macam lah polanya. Kalau Anda jadi pasukan Tolut kira-kira begitu enggak? Apa yang terjadi? Dan barang siapa yang tiada meminumnya, waman lam yat'amhu. Nah, di sini syariba, di sini yat'am. Ini syariba itu artinya minum. Syariba yashrabu, ta'ima yat'amu, makan sebetulnya. Ya, makan air atau minum air yang betul? Merokok, minum atau ngisep? Yang betul sebetulnya minum sebetulnya. Jadi orang yang merokok pada saat puasa batal karena dia sudah minum. Bahasa Inggrisnya apa? Minum bahasa Inggrisnya apa? Ngisep bahasa Inggrisnya apa? Isep. Sak. Yang sering dipakai untuk rokok yang mana? Drinking smoke atau sucking smoke? Jujur lihat bahasa Inggris yang benar, jangan tabak-tabakan. Banyak kan drinking. Jadi orang yang merokok di bulan puasa batal karena dianggap melakukan praktek minum. Dan di sini dikatakan, maka siapa di antara kamu meminum airnya, maka ia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, di sini sebetulnya bukan kata syariba yaitu amhu. Barang siapa yang tidak memakannya atau menjadikan minuman itu sebagai makanan yang akan menguatkan tubuhnya, fa innahu minni. Itu aturan mainnya. Maka dia tetap menjadi bagian daripada pengikutku. Di dalam perang tengah perjalanan capek dan takut, Anda pilih mana? Menjadi yang disuruh, udah gak usah ikut deh, kamu pulang aja, atau ayo ikut terus, mau yang mana biasanya? Kalau ada peluang pilihan, boleh pulang. Nah, terus pulang. Yang mana biasanya? Coba pikirin baik-baik. Ini saya pancing-pancing dulu supaya ayat ini menjadi kaya dalam pandangan kita. Makanya di jalan dakwah perjuangan kayak gini nih enggak gampang milih orang. Bikin sekolahan, lembaga dakwah yang gajinya gede, datengin orang pinter gampang, kasih aja pampang gaji sekian, rame yang datang. Disuruh sholat ya rajin, disuruh tahajud rajin, coba kurangin gajinya, pulang dia nangis dia. Karena satisfactionnya memang sudah, kepuasannya pada materi, passionnya itu bukanlah khairun nas anfa'uhum linnas, tetapi gue gitu, ego, materi gitu. Gak gampang hari ini diajak berjuang itu. Tapi kamu di sini insya Allah mau semuanya. Allahu Akbar. Dan barang siapa yang tidak memakannya kecuali, nah di sini ada aturan main, siciduk, ya, tangannya illa manik tarfa, kecuali menciduk dengan satu cidukan tangannya, gitu kira-kira. Fa innahu minni. Jadi menciduknya itu bukan untuk kenyang. Dia menciduk ini ada peluang sebagai bentuk kasih sayangnya Tolut dan sebagai ukuran yang bakal kuat sama saya nanti ini bukanlah yang minumnya banyak. Yang bakal ikut sama Tolut adalah yang ikut pada titah Tolut, pada aturan Tolut, pada disiplin Tolut, supaya Tolut melihat siapa yang sabar, siapa yang tidak. Dan minumnya pun bukan karena kebutuhan dia, karena diizinkan, dan diizinkan cuma seteguk benar yang dia minum. Baru dia bisa ikut saya. Jelas? Ya, nanti saya minta Anda untuk tadaburnya apa nih dari ayat ini. Masing-masing akan melihat. Jadi saya ceritakan, dan nanti Anda di akhir saya minta dapat apa dari ayat ini. Ya. Disitulah nanti Tolut akan melihat siapa yang sabar dari kalangan pengikutnya ini. Kalau yang minumnya banyak, lewat dia sudah. Enggak usah diajak, pasti berhenti sendiri. Ada yang sakit perut, ya. Ada yang enggak kuat jalan, goncang-goncang perutnya. Ya, ada yang tiba-tiba lemes. Ada yang tiba-tiba kembali lagi kepada kelemahan dirinya. Jadi untuk diuji kesabarannya, diuji disiplinnya. Falamma illa malik tarafa ghurfatan biyadi, kecuali yang menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Apa yang terjadi? Kemudian mereka meminumnya. Mayoritas itu minum semuanya, kecuali hanya beberapa orang di antara mereka. Saya tidak tahu persis. Ada banyak kisah. Ada yang bilang seperlapannya, ada yang bilang sepersekiannya, sepersepuluhnya, wallah alam. Yang jelas mayoritas itu minum banyak semua. Dan semuanya menggunakan akal sehatnya. Bukan kesabarannya. Gimana sih ini pemimpin kita nih? Ya dia kuat, kita kan gak kuat. Dia memang kan dikasih kelebihan sama Allah. Kita kan, minum aja dulu. Ini juga demi kebaikan kita semua. Nah itu akal sehat tuh. Akhirnya OTT. Iya. Karena kebanyakan. Kebanyakan makannya. Enggak akan kuat. Walaupun Islam dia bawa gitu. OTT. Bagus OTT-nya di manusia, coba OTT-nya malaikat, langsung dicabut nyawa. Hah? Gimana jadinya? Parah gak? Ini lagi rame lagi, besok kedengeran nih. Ini BUMN. Jadi sekarang yang jadi dirut-dirut BUMN gak bisa tidur semua sekarang. Siapa pegawai BUMN di sini? Yang baru-baru diangkat nih, hati-hati. Tadi kejarin semua itu. Akan dilihat semua nih kena nih. Ya BUMN yang kena, amin ya Rabbal Alamin. Supaya bersih semua sudah. Ya, yang anggota dewannya masih belum disebutin namanya, tetapi dari direksi BUMN-nya udah yang kena. Mau jadi dirut BUMN hari ini? Hah? Hati-hati. Karena pengen minum banyak sih. Udahlah ya hidup ini. Allah itu maha muqaddim, maha muakhir. Karir itu, Allah bilang Allah yang maha mempercepatkan. Allah juga yang maha memundurkan kamu. Lu pikir kalau lu nanti deket presiden tahun sekian gitu, menjadi jubir sama dia karena deket sama dia siang malam, lantas lu mulia? Enggak. Enggak ada yang nangkep gitu. Dibikin presiden gak bisa belain lu. Ini di negeri yang sana ya kita bicara. Dan biasanya gitu-gitu karena udah kelewatan biasanya, kebanyakan. Makannya kebanyakan, udah berlebihan. Tapi karena udah biasa makan banyak, enggak merasa. Enggak kok. Iya kan? Enggak ngaku. Bukan yang enggak ngaku, beda standar bagi dia. Dua piring itu normal. Empat piring itu, ya nambahnya lah. Dia pikir selama ini aman-aman aja kan dari KUA sampai ke rektor. Mahasiswa apa yang dihasilkan dari rektor yang beginian? Hah? Cuma lahir musaqqaf din. Cuma orang-orang berwawasan agama tapi bukan rijaluddin. Bukan orang-orang yang beragama. Jika universitas dilahirkan dari rektor yang beginian. Betul? Yang bicara ini lagi curhat karena banyak di stop sama rektor gak boleh masuk. Ini agak subjektif memang. Dekannya ngundang, udah siap acara, hari-hari dilarang. Siapa yang larang? Rektor. Rektor dari mana? Dari atasannya rektor. Ada. Itu curhat nih judulnya, curcol. Jadi yang ini subjektif lah ya. Tapi terus terang, saya gak bisa berharap dari kampus yang rektornya sudah melacur secara intelektual. Saya gak tahu lebih yang mana lebih terhormat, pelacur seksual atau pelacur intelektual. Iya, kalau pelacur seksual dia gak punya pilihan. Kalau dia gak melacur, gak makan. Gak melacur, anaknya gak makan. Terpaksa lah, karena dia gak punya ilmu. Yang pelacur intelektual, gede azabnya. Mahasiswa yang bagaimana, alumni yang bagaimana dilahirkan dari rektor-rektor begini. Iya, lanjut. Ini rada-rada tajam yang di sini karena mungkin lagi subjektif lah ya. Sakit gue sebetulnya. Gimana enggak sakit? Katanya ke mimbar kebebasan mimbar akademik ya. Yang mau datang mau komunis kayak mau banci kayak kalau mimbar akademik kan bebas aja. Giliran gue yang datang enggak boleh. Ya Allah. Baru tahu gue ada kampus kayak begini. Di mana mimbar akademiknya? Dan sampai hari ini, Bakhtiar Nasir nomor satu. Enggak bisa khutbah Jumat di BUMN. Enggak bisa. Iya kan, tahu kan? Jadwal nomor satu kan? Ya? Ya enggak apa-apa. Insya Allah nanti berubah. Kita ganti semuanya nanti habis ini. Tinggal dihafilin aja siapa nih BUMN hari ini nih. Tandain aja hari ini, gitu. Besok minggir loh. Gitu. Dendam banget, enggak lah ya. Gitu. Kita maafkan lah ya. Sampai kita yang biasa Asmaul Husna di BI udah enggak berani lagi BI. BI siapa yang larang? Gubernur langsung. Ya Allah, apa gua ributin gitu kan? Tapi gua ributin kasihan juga Ustadz sayang, kasihanilah kami. Enggak boleh sama di sama rektornya. Saya enggak tahu siapa mentornya itu. Yang masih berani itu dua. Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung, TUPBGT. Ya. Saya kadang-kadang diundang, ini benar nih, berani nih lembaga pemerintah nih. Enggak apa-apa Ustaz, kita MK merdeka kok. MA berani? Berani lah Ustaz. Kita merdeka. Oh bagus lah. Tapi Anda-Anda insya Allah bakal jadi yang di BUMN kerjanya gitu ya. Mungkin saya doakan jadi pejabat. Tapi jangan sekarang lah. Pasti tunjangan jabatanmu haram. Karena kamu harus nyogok. Harus nobi anggota dewan. Ada keluarga saya juga minta tolongin dong Baktiar, kamu kan banyak kenal anggota dewan, terutama di fraksi, di komisi sekian, dengan orang kementerian BUMN. Enggak, bagus jangan deh. Hari gini jangan udah. Jangan mau jadi dirut, itu lo makan penyakit hari gini. Tunggu aja di batas normalnya. Ini sedikit komen tentang innallaha mubtaliikum binahar. Ya, ikuti aja alurnya. Ya, jadi orang jujur aja hidup ini. Ya, makan yang halal aja, oke? Walaupun kelihatan agak lama, ada yang nyalip gitu ya, nggak usah dipikirin. Nominal boleh gede, berkahnya kagak ada. Setuju? Nggak usah sakit hati. Dia pasti pakai tuyul tuh. Iya. Gue kan lebih lama di sini. Ini gara-gara atasan gue sentimen, nggak usah. Iya. Allah itu maha muqaddim, maha muakhir. Ada saatnya. Oke, tabahkan hatimu. Ternyata illa qalilam minhum, kecuali beberapa orang di antara mereka saja yang cuma seceduk. Di antaranya Daud. Brek, brek, brek. Haus, capek. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang di sini udah bergelimpangan. Pada minum, ada yang udah ngambang gitu kan. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, enggak, jangan sampai, jangan jatuh walaupun enak airnya. Jangan jatuh, la ilaha. Itu orang-orang yang konsisten. Ya tapi kan minum enak, terserah, saya enggak mau ikuti pikiran saya. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang ciptakan saya, Dia maha tahu semua yang gaib, Dia maha tahu semua yang nyata. Memang menurut saya minum itu harus mulut. Yang memang menurut saya minum itu harus air. Tapi kan Dia menciptakan saya, bisa membuat saya kenyang dengan cara Dia. Ah gitu tuh. Betul nggak? Waktu kamu lagi latihan puasa, ya ingat waktu kecil dulu nungging-nungging di bawah meja sambil nangis. Mak lu bilang apa? Sabar ya nak, sebentar lagi. Iya mah. Gitu. Iya, pengalaman pribadi, tapi pernah gagal juga kan? Iya, pengalaman, ya gue juga sih sebetulnya. Tapi malu saya ceritakan masa saya lah yang dulu ya. Takut jadi cerita, tapi ya kita kan bukan malaikat. Itu semua jadi pelajaran masa lalu kan? Iya, pernah saya udah kenyang pura-pura. Yang namanya emak, mana bisa gue bohongin? Muka lapar, muka kenyang, kan mak tahu muka mules, muka dia tahu muka gue kan, dia begini, kenapa kemudian lapar mak, ibu saya ketawa-tawa, saya malu dong lihat muka dia, kenapa nak, lapar ya, iya. Terus dia masuk ke dalam, ini coba buang kulit pisangmu dulu ini. Ketahuan. Jadi masa itu taruh pisang di tempat beras. Kan gak kelihatan ceritanya saat itu. Itu pun saya bebesin lagi sama beras lagi supaya gak ketahuan. Kulitnya dikasih gue. Ketahuan nih pengikut tolut gagal. Aduh. Ada satu lagi. Saya disuruh nyangkul sama bapak saya. Ya. Nyangkul karena bapak saya kan lagi bangun dapur di belakang gitu. Tugas saya ngaduk. Ayo, ini udah jamnya nih kita main bola nih. Tunggu bentar. Cepetan, kita mau tanding. Gimana? Kapten pula kan gitu. Aduh. Udah lu sono dulu, ntar gua ketahuan dimarahin gue nih. Ya udah gua tunggu ya. Tunggu. Ngaduk. sambil mikir, nyangkul sambil mikir gimana caranya kabur gitu kan. Ceritanya tetap emak ngeliatin juga dari jauh, rupanya dari kaca nako. Saya ngambil, saya lepehin gini dikit, ya pura-pura kata. Jender lah gitu kan di tembok sambil pura-pura capek. Emak saya lihat, kenapa kamu? Capek, mak. Masya Allah, ini kotor kenapa? Inilah gitu. Padahal meperin sendiri gitu. Dan diintip. Masya Allah anakku, capek ya? Iya. Itu temanmu tunggu semua di sana tuh. Kena lagi. Jadi gimana, boleh enggak? Loh, kali ini bukan wilayah saya, dia pengen itu wilayah bapak kamu, izinnya bukan dari saya. Dia tinggalin sengsara saya setelah itu. Ya enggak berani ngomong lah gue. Angkul terus. Ini jangan dicontoh ya. Tapi saya mau bilang setiap kita pernah gagal. Ya. Setiap kita pernah. Nah, kita gak mungkin sempurna. Tetapi jangan kemudian terjerumus di lubang yang sama dua kali. Dan kegagalan itu terkadang memang Allah yang takdirkan, supaya kita belajar dari situ ya, menjadi orang yang berhasil. Nah, di dalam kasus ini makanya Thalut bilang illa madiktarafa ghurfatan biyadi, kecuali yang seceduk tangannya saja dia ikut. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu, maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu. Jadi rupanya ada yang masih kecebur di situ, ada yang pura-pura pingsan, ada yang macam-macam. Nah, Daud bersama sebagiannya itu terus seciduk saja. Allah lah yang maha tahu semuanya. Saya hanya berserah diri kepada Allah. Minum itu enggak harus lewat mulut. Minum itu enggak harus pakai air. Allah bisa bikin saya kenyang kapan saja. Yang penting saya taat pada perintahnya. Saya tidak ingin menyembah hawa nafsu saya. Saya tidak ingin menyembah ilmu saya. Saya tidak ingin menyembah akal sehat saya. Saya cuma ingin menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada. Dan yang saya tahu kalau saya taat kepada dia, huwa rahmanur rahim. Dia yang maha memberikan rahmat, tahu. Waktu saya di dalam perut ibu saya juga gak bisa cari makan. Waktu di dalam perut ibu saya juga gak tahu cari minum. Yang pasti saya tumbuh dan berkembang di dalam perut ibu saya. Ibu saya sayang sama saya. Ini alam ini kan ibaratnya rahim ibu saya juga. Dan itu adalah Allah rahmatnya. Pasti Allah sayang sama dia. Itu orang-orang yang sedikit seperti itu. Yang taat. Dan mudah-mudahan Anda termasuk yang ini. Ya Rabbal Alamin. Jadi cuma sedikit. Ya, yang berani, konsisten, sabar, taat dan disiplin bersama nabi mereka Thalut, bersama pemimpin mereka Thalut. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu. Yalah falamma fa jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Orang-orang yang minum banyak tadi dengan sendirinya, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada lagi kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Lemes, yang makan banyak itu lemes, yang minum banyak itu lemes. Ya, dari udah kebanyakan. Perjalanan masih jauh, kemudian Jalut juga banyak dan kuat. Ya akhirnya Exius keluar. Mulailah bahasa-bahasa permisif muncul lagi. La taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudi. Itu mayoritas. Saya tidak tahu 1/8 atau 10, wallahu alam. Yang jelas di sini qalil. Dari 80.000 itu tinggal sedikit. Nah, ada yang menarik nih. Motivasi apa yang muncul dari dalam ini, kelompok kecil ini, sehingga mereka terus berjalan? Kita lihat. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata. Nah, sebagian kecil ini qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah atau memproklamirkan dirilah atau deklarasikan dirilah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhannya. Ah, di sini ilmunya sudah sampai pada level yakin. Jadi puncak ilmu adalah yakin. Di sini nih, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata begini. Keluar dari akal sehatnya. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Lihat nih. Jadi yang pertama mulaqullah, yang kedua bi'iznillah. Perhatikan ini, mulaqullah dan yang terakhir bi'iznillah. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata. Meyakini apa? Meyakini apa? Sekali lagi, meyakini apa? Orientasi mereka menangkal itu bukan urusan saya. Yang sedang saya jalani ini adalah perintah Allah. Kalau saya jalani perintah Allah, ya pasti saya akan mendapatkan balasan dari. Dan balasan Allah terserah Allah lah, saya gak perlu atur-atur Allah. Kalau saya menang, alhamdulillah, saya mati, mati syahid juga berjumpa dengan Allah. Jadi menang kalah bukan urusan saya. Itu yang pertama. Soal tabut, bagi orang-orang beriman, ini hanya sebagai motivasi. Yang penting saya yakin di sini ada peninggalan Musa dan keluarga Harun. Itu berarti Nabi bersama kita dan kita menjadi pengikut setiap para Nabi dan Rasul. Walaupun Musa dan Harun tidak bersama kita lagi. Tapi ini cukup mengingatkan saya bahwa ada Nabi Allah. Dan Nabi Allah telah diutus oleh Allah untuk membawa saya kepada Allah. Berjumpa dengan Allah. Enggak peduli dengan tabutnya. Musyrik saya kalau percaya pada tabutnya. Itu orang yang bertauhid. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Kalau saya memanah, ya bukan saya memanah. Ini semua bisa memanah, energi saya dari Allah. Kalau saya mengandalkan energi saya, berapa kuat sih saya? Tapi yang memampukan saya kan Allah. Juga nanti hasilnya terserah Allah, kemana nih arah panah. Ya teorinya kalau satu panah untuk satu orang, tapi panah saya ada berapa di sini? Jumlah musuh ada berapa ratus? Anak panah saya ada berapa puluh? Akal saya gak akan sampai, tugas saya cuma memanah. Kalau saya melempar ketapel, saya juga tidak tahu yang kena yang mana. Maunya saya si A, kalau kena si B, alhamdulillah. Kalau gak kena juga terserah Allah. Tugas saya cuma melempar ketapel. Dan doanya Nabi Daud, Rabbi, apa? Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna. Itu doa Ibrahim Daud, lempar aja. Memang si batu kayaknya enggak seimbang deh dengan senjata mereka, tapi batu ini dengan izin Allah dentumannya bisa lebih besar daripada granat dan meriam. Ya saya terserah Allah. Qala allazina yatununa annahum mulakullah. Orang-orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan selalu bersama Allah dan Allah menjadi tujuannya berkata begini. Udahlah, enggak usah bicara banyak dikit. Kam min fi'atin qalilah. Kita udah banyak dengar dan lihat sejarah berapa banyak kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok besar. Ya. Jakarta udah jelas kemarin. Betul enggak? Kan udah ada contohnya. Masih percaya sama survei dia? Masih percaya? Bener lo sekarang. Kalau kemarin-kemarin gimana? Ya. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan. Ada banyak kok kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok. Nih, pemuda-pemuda itu begitu prinsipnya. Jadi pemuda-pemuda yang berpikirnya jauh, Dia nggak terlalu dikungkung oleh akal sehatnya. Saya perlu katakan ini supaya, karena kemarin ini akal sehat terlalu didewakan. Tidak, dia lebih kepada tawakalnya kepada Allah, harapannya digantungkan kepada Allah, cintanya semata-mata karena Allah, penghambaannya hanya kepada itu pemuda itu. Enggak, dia enggak mengandalkan dirinya, pikirannya enggak. Dia berusaha meyakinkan tugas saya cuma memulai dengan yang sedikit ini, biarlah Allah yang menyempurnakannya. Batuk tuh. Orang-orang besar adalah orang-orang yang berpikir besar karena selalu kembali kepada yang maha besar. Orang-orang besar tidak takut berbuat yang kecil, karena bagi dia tidak ada sesuatu yang kecil jika perbuatan kami yang kecil itu sudah diterima oleh yang maha besar. Dan yang maha besar pasti akan membalas, bukan dengan yang kecil-kecil. Jadi saya tidak peduli dengan logika saya tidak peduli dengan matematika saya. Ini yang orang-orang pemuda seperti ini yang mau mengerjakan hal-hal besar. Berani dia. Enggak mungkin lah, ribet. Dulu aja sono ribet sono. Pemuda-pemuda yang berpikirnya progresif, saya anggap ini pemuda semua lah ya. Ada yang muda dari sini ke sini, ada yang muda sininya doang ke atas. Karena dandanan di sini doang sama dititipin jilbab gitu. Udah pokoknya muda semua, yang penting muda jiwanya gitu ya. Takbir dulu dong. Itu udah anak muda satu tadi suara itu. Kemenangan itu ukuran bukan pada banyak dan sedikit. Menang itu kalau ditolong oleh. Menang itu kalau dimenangkan oleh. Walaupun cuma sedikit atau sendirian, betul? Ah, itu baru keren tuh. Dia gak peduli. Apalagi dengan orang yang hitung-hitungannya terlalu rigid. Enggak, saya jalan saja. Terus melangkah. Dalam banyak hal begitu aja. Wah, ini gimana Islam ini? Di Arab udah kocar kacir gak bersatu. Afrika juga mulai runtuh. Muslim yang ada di negeri Kaukasus, di Balkan juga udah hebat-hebat kaya raya, tapi gak yakin sama Islamnya. Ini Indonesia juga yang diharapkan Muslim terbesarnya kayak begini. Gimana nih gitu? Ah, saya gak peduli. Ingin sih bermanfaat bagi orang banyak, tapi kan gak mungkin langsung banyak. Udah kerjain aja saya yang bisa saya tolong sedikit ya, mungkin dengan yang sedikit ini nanti akan jadi banyak. Ya memang agak ribet juga sih, tapi ya terserahlah tugas saya selama hidup. Bagaimana Indonesia yang ditakdirkan oleh Allah penduduknya terbesar di dunia, pasti ada maksud Allah terhadap Indonesia, dan ini pasti ada amanah besar bagi Indonesia. Karena itu kita dijadikan sebagai umat terbesar, dan saya kira Indonesia bertanggung jawab loh untuk membawa Islam yang lebih besar lagi di muka bumi. Dan buminya juga luas, orangnya juga banyak, yang pintar juga kuat, masyarakat menengah juga meningkat, dan saya kira Indonesia harus bergerak. Tapi gimana ya? Melangkah atau jangan nih? Lu ngomong enak. Ongkosnya itu loh. Ini harus satukan peradaban Islam ini. Demi Allah, apa yang saya katakan ini, kalian tinggal mengikutinya saja, dan saya menjalani itu. Dan kalian bukan anak muda kalau gak begitu berpikirnya, sudah tua sebelum waktunya. Dan saran saya satu lagi. Kata Ibn Nathir, jika patah tumbuh tidak hilang. Pepatahnya gimana? Patah tumbuh hilang berganti, mati satu, begitu kan harusnya. Jika patah tumbuh tidak hilang berganti dalam perjuangan Islam, maksudnya apa? Jika perjuangan Islam ini tidak ada kader-kader yang siap menjadi kader penerus, ini tidak ada di lingkungan Islam, Pak, kata Ibn Nathir, jangan terkejut. Nih, saya bacakan. Supaya teksnya jelas. Boleh saya simpan di mana tadi? Tadi enggak sempat. Oh, Ini. Kalau patah tumbuh tak hilang berganti dalam sektor perjuangan Islam, jangan terkejut akan datang suatu masa yang orang Islam di Indonesia menggembor-gemborkan berjuang menegakkan kalimat Allah, akan tetapi tak tahu apa yang sesungguhnya yang diperjuangkan itu. Jadi maksudnya gini loh, kan banyak yang teriak Allahu Akbar, kita berjuang untuk Islam, tetapi dia sendiri bukan menjadi kader sebuah perjuangan, tokoh perjuangan, kelompok perjuangan. Dia lepas sendiri jalan, ngetop di televisi, banyak pengikutnya, tapi dia tidak menjadi penerus perjuangan. Hah, dia orang gak tahu kemana mau melangkah. Cuma diteropokin doang sama banyak followersnya, selesai sudah. Hidupnya pelintat, pelintut, kelemar, kelemer, kemenyak, kemenyek, ngajak foto lagi. Siap menjadi penerus para pejuang? Siap bergabung dalam lokomotif perjuangan? Bergabung di mana? Siap menjadi penerus risalah Muhammad SAW? Siap menjadi penerus perjuangan para sahabat Nabi? Siap terus melanjutkan perjuangan para siddiqin, para syuhada, para salihin? Siap menjadi penerus pejuang-pejuang Islam di Indonesia? Siap bergabung dengan organisasi Islam? Siap menjadi penerus perjuangan hari ini? Siap bergabung bersama akal berjuang untuk Islam? Allahu Akbar. Gitu, langsung rapping. Kalau kamu gak tahu Allahu Akbar Islam, tapi Anda gak punya line perjuangan. Bahkan kalau kalian tidak menyelami makna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita, kenapa harus ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Ibrahim itu inni ja'ilu kalin nasi imaman. Bahkan para nabi saja dalam perjuangannya selalu mengidentikan lainnya dengan lain Ibrahim. Enggak bikin lokomotif sendiri. Itulah karenanya Yahudi dan Nasrani pun dengan semua kesesatannya minta legitimasi dari Ibrahim. Sebab tanpa lain dari Ibrahim enggak sah ini. Imam besarnya manusia, semua manusia itu adalah Ibrahim alaihissalam. Inni ja'ilu kalin nasi imaman. Kalau menjadi imam sendiri tanpa punya lain ini, you are nothing. Kamu cuma orang yang berjuang tapi enggak tahu mau kemana kamu. Jadi siapa yang belum punya jamaah di sini? Siapa yang belum berjamaah di sini? Masih jalan sendiri saja. Kamu orang bingung, kamu orang linglung. Harus bergabung bersama jamaatul muslimin. Orang yang tidak bergabung bersama jamaatul muslimin, mata maitatan jahiliyah. Walaupun berjuang di jalan Islam, matinya mati jahiliyah. Sudah berjamaah? Ada lainnya gak sampai Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau enggak sah nih. Ini sanad kepemimpinan itu. Cuma tadi ada Abrahamismenya, enggak benar. Itulah makanya kita umat Muhammad selalu bersalawat dengan salat Ibrahimiyah. Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Agar kita melekat selalu dalam perjuangan ini. Jadi kata Ibn Nasir, kalian ini pemuda-pemuda yang tidak menjadi penerus perjuangan para tokoh kalian, para pejuang-pejuang kalian, kalian cuma orang yang linglung sebetulnya. Kalian akan terkejut. Akan datang satu masa yang orang Islam di Indonesia menggembor-gemborkan berjuang menegakkan kalimat Allah, akan tetapi tak tahu apa yang sesungguhnya yang diperjuangkannya itu. Sekolah di sana, kuliah di sini, tahfidz Quran di situ, duduk ngaji sendiri, insya Allah masuk surga sih. Tapi paling diundang untuk acara kematian, baca Quran lagi, bagus sih. Insya Allah. Ada event ini, baca Quran lagi, dapat duit lagi gitu ya, insya Allah masuk surga. Tapi dia gak tahu apa yang mau dijalaninya. Mau kayak begitu? So harus bagaimana? Harus berjalan. Kembali dulu ke ayat hari ini. Bi'idznillah. Orang-orang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata begini. Statementnya sederhana. Ini kan cuma sedikit nih yang gak minum nih. Ya, perutnya gak kenyang pula. Ya, apa kata dia? Berapa banyak, artinya ada banyak gitu loh. Ada banyak kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok, tapi ada syaratnya. Apa itu? Atas izin Allah. Atas apa? Biidnillah, dengan izin Allah. Harus itu. Jadi jangan kemudian udah kita enggak apa-apa, kecil yang penting kompak. Yuk, kita akan menang. Enggak cukup sampai di situ. Ujungnya harus biidnillah. Jangan kemudian sombong nanti. Ya banyak juga yang sedikit kalah. Iya enggak? Secara kalset yang dikit menang enggak lawan yang banyak. Ya. Ini kamu 13 orang, 13 ribu. Jurus apa yang kamu pakai untuk melawan itu? Jurus kabur. Coba-coba 13 orang lawan 13 ribu. Ya. Tapi boleh jadi kalau pegang satu masing-masing satu bom nuklir kan gitu. Lawan 13 juta berani gak? 100 juta jadi berani. Karena sudah pencet bom nuklirnya itu. Tiung, satu negara hancur. Ya. Tapi kan meledak gak meledak urusan siapa? Dan banyak kok yang gak meledak juga. Ya. Jadi orang beriman itu gak terlalu percaya dengan akal sehatnya dulu. Dia percaya dengan izin. Dan dia bersandar pada izin Allah, itu yang menjadi kekuatannya. Wallahu ma'as sabirin, ujungnya di sini. Kalau kamu ingin menjadi orang kuat, nih, lihat Allah bersama siapa? Ini ujungnya. Inilah rahasianya kenapa Thalut bilang kamu akan diuji dengan sungai, yang minum dari situ enggak akan menjadi pengikut saya kecuali yang seceduk tangannya saja. Dan yang walaupun sedikit, mereka adalah orang yang sabar. Di mana sabarnya? Ada dua. Mulakullah dan biidnillah. Loh, kalau sekarang saya gak ngelawan, ya, gak perang, apakah kemudian saya selamat? Gak juga. Terus? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Enggak, saya enggak mau hidup seperti itu. Ya. Lalu hidup itu seperti apa? Orang yang hidup sebenarnya itu seperti apa? Ya ajaban minan nasi yabkuna alaman mata jasaduh wala yabkuna alaman mata qalbuh wa huwa ashadd. Aneh. Mengherankan manusia itu. Ada di antara mereka yang menangisi orang yang mati jasadnya, tapi mereka tidak menangisi orang yang telah mati kolbunya. Padahal orang yang mati kolbunya lebih parah, lebih bahaya, lebih menyedihkan daripada orang yang mati jasadnya. Man mayyitul ahya. Siapa sih orang yang mati di kalangan makhluk hidup ini? Siapakah mereka yang mati dari kalangan makhluk hidup ini? Qila li ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Man mayyitul ahya faqala alladhi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Ibnu Mas'ud satu hari ditanya, siapakah orang mati di kalangan yang hidup ini? Adalah orang yang tidak mengerti mana yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Orang mati dari kalangan orang hidup. Maksudnya ya dia enggak ngerti mana yang ma'ruf yang harus dia lakukan, ya. Sebagai seorang modeling, disuruh pakai pakaian renang di mall, mau gak? Mau. Disuruh pakai gaun malam siang-siang di depan umum, mau gak? Mau. Itu manusia jenis apa? Manekin. Ya, ini ada manekin lagi begini nih. Dipakein baju apa aja, mau gak? Tangannya begini tapi bajunya 01, mau gak? Mau, tergantung. Yang makein dia. Alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Kalau dia ngerti yang ma'ruf, ini di publik, bro. Ngapain lu pakai pakaian gue ke pakaian renang? Suruh dia atau jalan kayak kucing jalan gitu. Catwalk walk. Iya. Kucing jalan kan? Iyalah. Catwalk walk walk. Dipakein apa mau aja gitu kan? Itu manusia jenis apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru, enggak tahu mana yang baik dan tidak mengingkari. Kemungkaran ini anak muda macam apa ini? Dia melihat kemungkaran di depan matanya tapi ya sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Gua siram juga loh. Lakum dinukum, emang pengecut nih. harus mengingkari yang mungkar. Tapi soal ini gak usah diributin dulu. Yang nolak poligami itu jangan sekarang. Ntar aja habis pemilu. Baru kita karungin. Pemikirannya maksudnya. Kalau sekarang lagi cari perhatian aja. Kalau lu komenin dia tambah naik. Biarin aja bunuh diri dia dengan... Biar aja. Dia lagi... Karena gak naik-naik nih. Ya. Gak ada isu kecuali isu agama. Jadi dia ini kasihan sebetulnya. Dia jual agamanya demi menaikkan popularitasnya supaya dapat 4%. Orang kasihan. Nah, kalau kita layani sekarang, naik gak dia? Tahajar dia, playing victim gak? Ya, biarin aja dulu. Ntar aja besok. Selesai nih pemilu nih. Nah, penista agama lo. Hati-hati lo. Karungin pemikirannya. Nah, jadi... Enggak usah dikomenin dulu ya. Itu lagi caper aja dia cari perhatian. Tapi dengan cara menjual. Kita juga bukan seperti itu kok semua pada poligami. Enggak juga kali. Itu mah emergency exit lah buat orang-orang yang. Ya. Ya. Enggak semua juga kok perempuan mau dipoligami. Dan enggak semua juga nolak. Ya. Ada ibu-ibu anti poligami. Tapi adik kesayangannya udah janda. Dilamar mau dipoligami. Orang yang soleh, baik, karayara, gini-gini. Ya udah gak apa-apa lah, sana. Gitu. Udah gak vokal lagi, dulu vokal dia. Pas udah peristiwa, oh, gak apa-apa ternyata. Gitu. Karena poligami sejelek-jeleknya itu jadi solusi. Ya, udah ganti judul. Laisal mayyitu man kharajat ruhuhu min jambaihi wa innamal mayyitu man la yafqahu madza li rabbih minal huquqi alaihi. Ibnu Jauzi berkata begini. Bukanlah orang yang mati itu adalah orang yang ruhnya telah keluar dari tubuhnya. Jadi orang mati itu bukan yang ruhnya terpisah dari badannya. Orang mati itu adalah orang yang enggak tahu hak Tuhannya terhadap dirinya. Itu bangkai berjalan itu. Penduduk kuburan yang berkeliaran. Kalau ada orang yang seperti itu hidupnya walaupun jabatan tinggi, itu sejenis vampire. Dracula. Kosong jiwanya. Yang matinya kalau Dracula di film-film kan kayak pasir. Gitu. Tidak ada soul. Ya. Tidak ada jiwanya. Itu orang mati sesungguhnya. Nih, lelaki sejati itu siapa sih? Ar-rajulu walladhi yakhafu mauta qalbih. La mauta badanih. Id aktsaru haula'il khalqi yakhafuna mauta abdanihim wa la yubaluna bi mauti qulubihim. Lelaki sejati itu adalah yang takut akan kematian kalbunya dan dia enggak peduli dengan kematian badannya. Walau kebanyakan orang lebih takut mati badan daripada mati kalbu. Itu lelaki sejati. Ya. Lelaki sejati adalah orang yang sangat konsen memikirkan kehidupan ruhiyah kolbiahnya. Dan yang gak peduli dengan badan yang mati. Toh pada akhirnya badan ini toh peot tua renta jadi bangkai pula. Ya. Beda gak orang hidup sama orang mati sebenarnya? Beda. Ini prinsip-prinsip orang yang hidup dengan hidup sebenarnya yang ingin berjumpa dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pencari dunia itu adalah orang yang mati di alam kehidupan. Pencari akhirat adalah walaupun sudah mati, dia hidup di alam kematian. Makanya orang alim itu matinya saja hidup, apalagi. Tapi orang jahil hidupnya saja, apalagi matinya. Udah mulai terang nih hati ini. Makanya pencari dunia itu kasihan. Selalu mengukur dengan uang. Selalu dengar ukur dirinya, gengsi dirinya dengan materi. Memalukan. Ukuran tinggi derajat itu ukuran keduniaan. Jabatan, ya. Sombong di hadapan bawahan, ya. Merasa terhormat karena keduniaan. Jangan deh, kamu jangan begitu. Kalau kadang-kadang enak juga sih. Foto yang pertama kali di rutnya yang pengantin. Ya tapi gimana ya, ini adab-adab pasti gak apa-apa lah gitu ya. Tapi nanti kalau kamu jadi di rut gak usah bangga begitu-gituin deh. Mendingan sama aja gitu kan. Tapi kalau ternyata terpaksa kamu jadi di rut, terpaksa nih jadi gubernur BI. Dan terpaksa kemudian diminta nomor satu fotonya di pengantin, gak usah busungkan dada. Apalagi dadanya udah kecil pula gitu. Udah tahu, tetap tawadhu saja. Ya, jangan pernah. Sebab dunia ini yang kalian cari hari-hari ini, yang sedang kalian kejar, yang kalian sebut dengan sukses, menang, apalagi namanya winners, itu kalau ditimbang dunia ini, ya Allah, satu dunia ini dikumpulin, duit lo, emas lo, berlian lo, semua dikumpulin, semuanya ini jadi satu. Jangankan duit lu, semua dunia dijadikan satu. Beratnya enggak lebih berat daripada sayap nyamuk. Satu hari Rasulullah SAW melintasi bangkai. Bangkai betul. Lalu Rasul bilang kepada sahabat, sahabat, ada barang murah nih. Ada yang punya uang 1 dirham? Saya jual nih kambing ini. Kambing. Tapi bangkai. Ada yang mau beli? Enggak ada. Kenapa? Bangkai siapa yang mau beli? Dunia gak lebih mahal dari bangkai ini dibanding akhirat. Yang kamu jual waktu kamu, jual hari-hari kamu, jual tenaga kamu, jual ilmu kamu, tinggalin keluarga kamu demi bangkai, banyak gak? Sehingga gak punya waktu untuk berlama-lama bersama Allah. Gak punya banyak waktu bersama Al-Quranul Karim. Gak punya banyak waktu untuk bermunajat kepada Allah. Gak punya waktu untuk berjuang untuk agama Allah. Habis waktunya. Sabtu minggu pun untuk liburan dunia lagi, jalan-jalan lagi. Yang kamu cari itu enggak lebih mahal daripada bangkai. Mau begitu hidup? Orang-orang yang hidup jiwanya tidak akan mau seperti itu. Dan enggak pernah mengukur sukses itu dengan dunia, enggak pernah. Pencari dunia itu orang yang mati di alam kehidupan. Para pencari akhirat, meskipun sudah mati di alam kematian, dia selalu hidup. Lalu bagaimana caranya menjadi seorang pemuda? Kata Ibn Nasir, di atas pundak generasi muda Islam terletak tugas perjuangan yang lebih segar daripada perjuangan kami yang telah tua-tua ini. Ambil proyek-proyek dakwah yang segar-segar yang orang tua gak bisa. Apa itu? Teknologi informasi. Orang-orang tua ini udah kudet semua. Udah gak bisa lagi, mau dipaksain pun gak bisa sudah. Kalian ambil itu. Dakwah di bidang itu. Apalagi, ini alam sudah mulai kecil. Kalian harus kerja-kerja global. Yang orang tua yang tidak punya bahasa internasional, kalian ambil alih pekerjaan itu. Yang orang-orang tua tidak sanggup lagi, anak muda ambil, jangan di belakang orang tua. Pundakmu masih kuat, matamu masih terang. Kamu nih yang masih muda, ibarat matahari ini lagi terang-terangnya nih jam 12 siang atau jam 1 siang. Energinya tuh lagi kencang-kencangnya. Yang orang tua ini udah hampir tenggelam matahari. Mumpung kamu masih kuat, gunakan waktu kamu. Skillnya jangan cuma skill sekolahan doang. Cara berpikir, sikap mental, jiwa tawakal, semua perlu dididik. Olahraganya bagus, bela dirinya bagus, seninya bagus, matematikanya bagus, fisikanya bagus. Semua ilmu, termasuk ilmu agamanya, tafsir ngerti, hadis mengerti, fikih tahu, sejarah dia kuasai, harus banyak. Kasihan kalau lu udah masih muda kayak gini, waktunya duit terus. Jalan-jalan aja susah. Di pabrik terus ngerjain hal yang sama, ngik gitu lagi. Bagus sih udah ada kerjaannya, tapi kan gak semua orang lah ya. Gak apa-apa yang begitu, gak apa-apa. Tapi memang harus jadi buruh dulu sampai satu hari kamu punya perusahaan, punya pabrik, betul gak? Tapi jangan lama-lama. Udah maksimal 10 tahun setelah itu bagaimana caranya lu punya pabrik, ya. Jangan kelamaan di situ. Lihat. perpat dirimu, karena ciri khas anak muda itu adalah full power, high speed, kreatif, inovatif. Yang gak punya empat ini udah tua sebelum waktunya, udah jadi kakek nenek sebelum waktunya. Walaupun kadang saya sedih juga, diri saya udah dipanggil kakek di sini. Udah banyak cucu ideologi saya, kakek, kakek gitu. Jadi mantas-mantas sendiri juga jadi kakek sih. Tapi semangat gak boleh. Generasi muda Islam, mulailah menyusun langkah barisan. Apa? Mulai apa? Menyusun langkah barisan, menyamakan barisan di dalam negeri sendiri. Setelah di kelompok kecil, bikin dalam skala nasional di negeri sendiri, rapatkan barisan, bergabung dengan kelompok-kelompok nasional. Lalu, di samping jangan lupa mencari hubungan dengan generasi muda Islam di negeri Islam lainnya. Pergi ke Turki, cari orang-orang Islam di Rusia, pergi ke Eropa, kerjasama dengan kelompok Islam, datang ke New Zealand. Berharap mudah-mudahan, coba saya termasuk yang 50 orang dibantai di masjid itu. Asik banget kali ya, itu anak muda. Ya Allah, ngiri gue sama yang kebunuh itu. Enak banget pas lagi zikir di masjid, ditembak, dor, lalu hilang kesadaran. La ilaha illallah, gak lama sempat sakit, ditembak lagi, dor, matinya cepet. Enak banget ya berjumpa dengan Allah. Coba gue termasuk yang di situ. Gak kayak gini capek menjalani hidup. Sama gak pikiran kita? Hah? Ya Allah, lu mau matinya begini. Sakitnya lama, kankernya. Ya? Pagi, siang, malam teriak sakit. Uas suntikan masuk lagi. Dokter gimana dokter? Infus lagi, hingga badan kurus kering. Ujungnya mati juga, bayarnya mahal, utang ke sana. Mau yang mana matinya? Hah? Mau yang mana matinya? Asli 50 orang memang yang mati, tapi setelah itu Islam. Jawa jaya dengan 50 orang ini. Ya Allah, kalau Allah hendak memilih dan memuliakan Islam itu, orang-orang yang dipilih betul-betul berada di masjid itu, walaupun dia tidak kelihatan sedang berjuang, kalau Allah sudah pilih, 50 nyawa itu harganya sedunia. Betul gak? Dunia sekarang melek siapa teroris sesungguhnya. Siapa yang melakukan bisnis terorisme sekarang? Wallahi, mereka yang melakukan bisnis terorisme di muka bumi ini, banyak yang nembakin orang Islam seperti ketika di New Zealand itu. Banyak gak? Dia tembak, pokoknya tembak aja dulu ini teroris, nanti pasalnya dicariin. Dia bisnis terorisme seperti itu, dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enak aja bunuh orang, nanti persoalannya, pokoknya mati dulu, dituduh dulu. Diduga teroris. Kejam gak? Banyak yang kelakuannya kayak begitu, dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Ini agak subjektif nih kalau yang ini. Terlihatan agak emosi dikit gitu. Di Palestina tiap hari gak begitu? Di Suriah terjadi gak seperti itu? Di belahan dunia Islam, banyak orang Islam ditembak di masjid atas tuduhan teroris, gara-gara orang yang bisnis teroris ini. Tunggu tanggal mainnya. Mudah-mudahan mereka yang tertuduh dan tidak bersalah masuk surga, insya Allah. Enak mati kayak mereka tuh. Ya, lagi di masjid, lagi gak sadar, tor, hilang ingatan gak langsung. Berasa sakit gak? Enggak lah. Kondisinya gak sadar, baru merasakan merintih dikit, tembak lagi, dor. Selesai gak? Terus mau mati yang bagaimana? Mau yang sakitnya lama, bayarnya banyak, utang keturunan numpuk, hasil pensiunan sekian puluh tahun habis juga pada akhirnya untuk rumah sakit. Heh, makhluk hidup. Ente-ente ini sebetulnya, kalau ente normal semua, hidup itu cuma memilih cara mati. Betul gak? Orang hidup yang sesungguhnya itu tahu persis, innalillah, kami berasal dari, toh akhirnya suka gak suka, siap gak siap juga pasti, wa inna ilaihi, toh kembali ke Allah lagi, betul? Jadi ente-ente ini makhluk hidup. Apa visi hidup ente lagi hidup nih? Hidup ini memilih cara mati. Tapi sayangnya ente lupa. Kalau hidup ini sesungguhnya memilih cara Cara mati. Mau mati kayak gimana? Rencananya. Hah? Belum ada rencana, Ustaz, dijalanin aja. Lu gak visioner kalau kayak begitu. Mati itu pasti, ya. Nah, tapi kalau boleh milih, Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Ya Allah, jika kematian itu pasti, pilihlah aku termasuk yang mati syahid, ya Allah. Benar nih. Belum sampai di pikirannya, pelan-pelan aja nanti. Saya ngobrol sama teman-teman yang sama kita nih, teman-teman ngobrol. Iya ya, coba kita yang kepilih kemarin ya. Ya. Sama semua sakitnya. Sakit, mau mati yang gak sakit. Mau disuntik mati aja gitu sambil senyum, dengar headphone gitu. Kan ada tuh, pakai zat yang bikin bisa ngukur matinya berapa jam gitu ya. Mau mati kayak gitu. Tetap aja sakit. Proses malaikat gak bisa disiasati. Sakaratul maut. Wal taffatis saqu bisaq. Tumit bertemu dengan tumit. Saking sakitnya menahan nyawa dicabut. Karenanya mumpung masih muda, rapatkan barisan di dalam negeri, buka jaringan internasional, dan insya Allah nanti akan ada satu generasi umat Islam yang sudah diintegrasikan antara satu sama lain. Di situ kita tahu perjuangan kita. Di situ kita manfaatkan kekayaan dan kekuatan itu untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda-pemuda pejuang itu gak mikirin ongkos. Dia mikirin Islam. Gimana ya agar umat Islam di Indonesia ini, kalangan pemuda organisasinya bersatu. Cara berpikirnya beda dengan orang yang ngambil kreditan itu. Waktu kamu bilang, saya harus punya rumah. Kredit di pedalaman Bekasi. 15 tahun. Iya, 15 tahun. Kerja di mana ya 15 tahun? Dapatlah kerjaan. Saat itu kamu sudah patok hidupmu 15 tahun supaya bisa punya rumah di pedalaman. Menyedihkan. Ya, udah gak sempat lagi berjuang di jalan Allah kan? Pengen punya mobil, kredit lagi. Yang 5 tahun. Kerja apa lagi ya? Mau gak mau lembur ini. Kalau dilihat dari hitung-hitungannya nih, karena kan yang lain udah khusus buat rumah, sisanya buat ongkos sama hidup hari-hari. Kalau mau punya mobil harus lembur. Iya, habis sudah waktunya. Diajak berjuang, ntar ya liburan. Gimana Islam bisa tegak nunggu liburan? Kalau pemuda-pemuda Islam gak begitu. Orang yang berorientasi akhirat otomatis dunia ini ikut. Sampai hari ini saya juga bingung siapa yang gaji saya. Dan gak sempat nyari duit. Biar aja duit yang nyariin kita. Caranya gimana? Cari akhirat. Allah udah kasih tahu kok rezekinya. Kasihan deh lo ya. Semua hari harusnya. Itu orang kalau sudah ke akhirat itu berpikir. Yang difikirkan bagaimana barisan pemuda Islam ini menjadi kuat. Bangsa ini menjadi maju. Setelah itu, bagaimana kita negara tetangga, serumpun Melayu. Setelah itu, bagaimana Asia Pasifik. Setelah itu, bagaimana kemudian di tingkat global. Bagaimana kemudian dunia Islam. Orang-orang yang berpikir maju, saya lihat, dia punya gedung di sana, punya kantor di sini, gede-gede kantornya. Saya keliling dunia. Kalau ditanya bisnisnya apa, enggak, berjuang aja terus. Lu pilih yang mana? Yang 20 tahun tadi itu, rumah sama mobil. Ya Allah. 15 tahun tambah 20 dan gak ada waktu. Jadi pada saat kamu bilang saya akan bekerja supaya bisa punya rumah 15 tahun, berarti kamu sudah membayar waktu 15 tahun untuk mendapatkan satu buah. Selamat. Waktu istirahatnya malam, dipakai lembur lagi supaya buat kredit apa lagi? Menyedihkan sekali hidupmu. 20 tahun cukup untuk membuat kamu beruban. Ya. Setelah itu tua baru sadar, ternyata hidup gini-gini aja ya. Sebelum terlambat. Ini orang-orang besar berpikirnya, lihat tuh. Suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk kepentingan keperluan bangsanya. Apa kata Buya Hamka? Lihat, jika diam saat agamamu dihina, ganti saja bajumu dengan kain kafan. Jika giro telah hilang dari hati, Gantinya hanya satu, kain kafan tiga lapis. Sebab kehilangan gira Islam sama dengan mati. Jadi banyak orang mati gak sih? Nah, ini tambahan-tambahan dari saya. Wallahu ma'as sabirin. Saya tadi kasih contoh orang-orang sabar itu kenapa dia bisa sabar ya. Ada prinsip-prinsip, ada jiwa yang dia miliki yang berbeda dengan orang mati kebanyakan. Karena dia yakin bakal berjumpa dengan Allah, dan dia yakin bahwa dengan izin Allah semua pasti bisa terjadi. Masih ada waktu 1 jam lagi sampai jam 11. Kira-kira dapat ayat apa dari sini? Dapat tadabur apa dari ayat sini? Yang masih punya nomor grup tadabur, tolong dikirim ya. Tirta dibuka kalau ketutup Tirta. Ya, dapat apa? Tolong dicatat karena saya mungkin tidak bisa melanjutkan karena sudah nggak terasa sini. Ya, mohon maaf ya. Tapi mau nggak nulis di WA? Kirim ya. Kira-kira dapat poin apa, kan banyak sekali tadi tuh. Ya, kisi-kisinya banyak tuh. Ya, dari dini falaisa falamma fasala talutu bil junud, maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, dapat apa dari sini? Jadi tentaranya akhirnya menerima kepemimpinan Talut gitu ya. Dan mereka siap dibawa komando Talut. Kita dalam menjalani hidup mesti bagaimana melihat ayat ini? Qala innallaha mubtalikum binahar. Ketika mereka semua kecapaian, persediaan air tinggal sedikit, mereka bilang air, air, air gitu kan. Ternyata Talut yang tahu nanti di depan ada sungai, bukannya memberikan informasi baik, malah mengatakan hati-hati. Yang kamu anggap nikmat itu sebetulnya ujian. Ya, bagaimana menjadi pejuang dalam hidup ini? Cara pandangnya nih. Ya, yang kamu sebut nikmat itu sebetulnya kebanyakan ada ujian. Faman syariba minhu falaysa minni, waman lam yat'amhu fa innahu minni, illa man ightarafa ghurfatan bi yadi. Barang siapa yang minum dari airnya dia bukan pengikut aku lagi, emang apa masalahnya? Kalau kita sudah diusir dari kepemimpinan, menyedihkan. Ketika kita terusir dari kepemimpinan Islam, kepemimpinan orang saleh, kepemimpinan para nabi dan rasul, terusir dari kepemimpinan Muhammad SAW, terusir dari kepemimpinan Ibrahim AS, you are nothing. Kamu akan jadi orang mulia kalau kamu berada dalam line garis komando ini. Siap? Siap berada dalam garis perjuangan yang ini? Nah, apa dapat apa dari ayat ini? Kecuali yang minum dengan seceduk tangan saja. Oh, ternyata untuk kuat itu enggak banyak, enggak mesti banyak ya. Iya, kita bisa kenyang enggak dengan hal sederhana? Kenapa mesti maksain sih dengan yang mahal-mahal? Kalau sekedar kenyang, ya. Kita bisa sehat enggak dengan nutrisi dengan biaya sederhana? Terus apa yang membuat kamu mahal? Syahwat. Ya. Branded. Ya. Yang namanya kulit muka lu pakai bedak rica ala orang tua dulu, beras kencur itu deh. Kan maskeran dulu kayak gitu ya. Ya enggak juga harus gitu sih, nanti gua takut ngeliat tuh. Tapi mak gua dulu pakai gitu, sering suruh bantuin gulung-gulung, pencet taruh di tampah jemur, lalu gua suruh nurunin lagi dia pakai bedak malam, ih serem. Tapi mak sendiri susah juga ya. Baik, tetapi sebetulnya yang membuat semua jadi mahal adalah syahwat. Menjadi mahal semua. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Setelah Daud, setelah Talut ya, melintasi sungai itu, Talut sama orang beriman berjalan, sebagian yang minum banyak bilang kami gak sanggup lagi. Dapat apa dari ayat ini? Kami gak akan kuat melawan Jalut. Kenapa? Partainya besar, banyak lagi, logistiknya banyak, TV-nya kok ke situ larinya. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. Tapi ada segolongan orang yang bermental pemenang. Berkatalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhannya, kalau saya tidak berjalan, Allah akan hinakan saya. Kalau saya berjuang walaupun mati, Allah akan muliakan saya. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati hari ini jika bangsa harus dijajah. Apa gunanya hidup berbangsa kalau tidak berdaulat? Apa gunanya jadi penduduk negeri kalau diinjak-injak oleh asing? Gitu kira-kira. Berapa banyak kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah? Dapat apa nih dari ayat ini? Dan ending dari semuanya, wallahu ma'asabirin. Pemenang itu adalah orang yang bersabar. Karena orang yang bersabar dibersamai oleh, lihat nih posisinya, wallahu dan Allah ma'ah, membersamai orang-orang yang sabar. Mau dibersamai Allah harus gimana? Selesai sudah materinya. Kalau udah bisa menjawab, you are the winners, walaupun kamu sedikit. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.